Bismillah walhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Wa tsani al-amr. Fa innahu mabniyun 'ala al-asah 'inda jumhur al-basriyyin. Bahwa fi'il amr adalah mabni. Ini menurut pendapat yang lebih sahih. Kalau ada kalimat 'ala al-asah, itu isyarat bahwa di sana ada perselisihan di antara para nuhat, di antara para ahli nahw. Tetapi yang sahih atau yang lebih sahih adalah mabni 'inda jumhuril basriyin, menurut jumhur basriyin. Permasalahannya sekarang mabninya 'ala mada? Qala wa bina'uhu 'ala sukun. Bina'uhu 'ala sukun. Wa qila, dikatakan pula mabni 'ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Wa qila wa yuqal mabni 'ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Mabni dengan apa yang dijazmkan ketika mudhari'. Apa yang dijazmkan ketika mudhari', maka dia mabni seperti itu. Supaya masuk pada perkara-perkara yang tidak sukun. Seperti mu'tal. Seperti fi'il mu'tal. Ma mana mu'tal? Mu'tal itu berakhiran huruf illat. Huruf illat itu bisa alif, bisa waw, bisa ya. Seperti jara yajri. Bagaimana fi'il amrnya? Ijri mabni ala madha? Sukun? Bukan sukun dia, kasrah. Baik, demikian pula ro'a yaro fil amrnya ro' mabni ala madha? Ala al-fathi, bukan ala sukun. Kalau mabni ala sukun harus pakai kecuali, kecuali yang mu'tal. Maka lebih enak dengan kalimat mabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Mabni dengan apa yang dijazmkan mudari'nya. Kalau mudari'nya majzumnya dengan sukun, maka mabninya ala sukun. Kalau mudari'nya mabninya bihadfi harfil illah, maka demikian pula pada fil amrnya. Mabni bihadfi harfil illah. Tetapi karena di sini istilahnya sukun, maka pakai pengecualian. Idza kana sahihil akhir. Kalau huruf terakhirnya sahih, sehat. Saya terjemahkan sehat karena lawannya mu'tal, illat, illatu sakit. Pernah dibahas bahwa huruf-huruf seluruhnya disebut huruf yang sahih. Kecuali tiga. Illa salasa. Yang disebut huruf illat. Huruf yang sakit. Huruf cacat. Alif. Waw. Dengan ya. Disebut huruf cacat. Karena dia memiliki sekian banyak keanehan. Sekian banyak cacat-cacat. Ini gak bisa, itu gak bisa. Selalu berbeda. Maka dikatakan huruful illah. Huruf kalimat fi'il saya maksud yang tidak ada huruf alif, waw atau ya disebut sahih. Disebut sahih. Kalau ada huruf ininya alif atau waw atau ya, maka dikatakan mu'tal. Hanya saja bisa di tengah, bisa di awal, bisa di akhir. Dan masing-masing ada hukumnya sendiri-sendiri. Kalau di awal dikatakan mu'talul awal. Kalau di akhir mu'talul akhir. Kalau di tengah? Hah? Naam, mu'talul wasat berarti. Naam. Ala kulli hal. Di sini mu'tal apa? Al akhir. Sahihnya sahih akhir. Karena bicara masalah mabni atau mu'rab yang dilihat terakhirnya kan. Maka awal enggak ada masalah. Kalau waqa'a mu'tal atau bukan mu'tal? Mu'tal. tapi di awal, mu'talul awal, waqa'a. Baik, daraba, sahih, enggak ada huruf illahnya. Qala, mu'tal, al-wasat, juga tidak berkait dengan pembahasan kita. Baru ketika yara, yaghzu, yarmi, maka ini ada huruf illatnya di akhir. Ghaza, yaghzu, roma, yarmi. Apa lagi? Ra'a, yara. Huruf illatnya di akhir, mu'tal al-akhir. Maka dikatakan dikecualikan di sini. Kalau yang sahih, nahu, idrib, itu sahih. Maka mabninya ala mana? Ala sukun. Fi'il amr dari fi'il yang sahih mabni ala sukun. Idrib, i'rabuhu idrib fi'lu amrin mabniin ala sukun wa fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant. Kalau sudah katakan wujuban, tidak pantas dikeluarkan. Harus mustatirun wujuban taqdiruhu ant. Yang kedua, idribna. Ya hindat. Min kulli fi'lin ittasalat bihi nunun niswah. Dicontohkan yang kedua, langsung idribna. Mengapa dicontohkan yang bergandengan dengan nun niswah? Artinya tidak terpengaruh dengan nun, tetap dia mabni ala sukun. I'rabnya bagaimana? Idribna fi'lun amrin mabniin ala sukun. Fi'lu amrin mabniin ala sukun. Littusalihi binunin niswah. Wa nunun niswah dhamirun muttasilun fi mahal raf'in fa'il. Baik. Innama bunyal amr ala sukun fil halatain al madkuratain li anna mudari'uhu yujzam. Mengapa keduanya mabni ala sukun dalam dua contoh tadi, idrib dan idribna? Karena pada keadaan dia ketika mudari' yujzam fihima, dijazmkan di atas sukun. Nahu lam tadrib. Wal qa'idah annahu yabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Kaidahnya berbunyi bahwa fi'il amr mabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu, mabni dengan apa yang ketika mudari'nya dijazimkan dengannya. Kalau dijazimkan dengan sukun, mabni ala sukun. Kalau mudari'nya yujzam bihadfi harfi al-illah, maka demikian pula. Bagaimana kalau ketika mudhari'nya mabni ala hadfi nun? Kaifa mabninya ketika fil amr? Sama. Mabni ala ma yuzam bihi mudhari'u. Apa contohnya? Contohnya tadribuna. Fil amrnya apa? Idribu. Sama dengan lam yadribu. Lam tadribu, idribu. Naam. Kadang disebut dengan mabni ala dhammah. Tetapi yang lebih umum adalah mabni ala ma yujzam bihi mudari'uhu. Al-mabdu bita'il khutab. Tentunya mudari' yang mabdu bita'il khutab. Tentunya fil mudari' yang diawali dengan ta' al-khutab. Ta' al-khutab itu ta' untuk yang diajak bicara. Bukan ta' ta'nis. Bukan ta' dia perempuan. Bukan. Tapi anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Kam sar? Ada berapa? Sara? Sitta. Sara? Sitta. Maka demikian pula fil amr juga enam jenis. Idrib, idriba, idribu. Idrib, idriba, idribna. Idribi, idriba, idribna. Ada sita. Ada enam. Illa idha tasala bihi dhamir tathniyah. Dikecualikan yang kedua, kecuali kalau bersambung dengan dhamir tasniyah. Al-dhamir jama' mudhakkar. Dhamir tasniyah alif. Dhamir jama' mudhakkar apa? Naam. Waw. Al-dhamir al-mu'annas al-mukhatabah. Atau dhamir mu'annas mukhatabah. Ma huwa? Hah? Ya, huruf ya. Yang pertama, idriba. Yang kedua, idribu. Yang ketiga, idribi. Yakunu bina'uhu, maka jadilah mabninya demikian. Dan mudhari'uhu bihadfin nun, karena mudhari'nya dihadafkan nunnya. Thumma mutila lithalathati mubtadi'an biawwaliha. Kemudian dicontohkan yang tiga ini dengan diawali kalimat idriba. Yang kedua, idribi. Idribu. Yang ketiga, baru idribi. Baik, kita lihat satu persatu. Idriba. Misalun lima tasala bihi dhamir tasniyah. Contoh, fi'il amr yang bergandengan dengan alifut tasniyah. Wa i'rabuhu, i'rabnya, idriba fi'lu amrin mabniyin ala hadfin nun. Lihat. Mabni ala hadfin nun. Nunnya dari mana? Enggak ada nun tadinya. Ala ma yuzam bihi mudari'uhu. Jangan lupa itu. Ala ma yuzam bihi mudari'uhu. Dia mabni seperti mabninya, seperti jazamnya mudari'. Dia mabni seperti jazamnya ketika mudari'. Berarti ala hadfin nun. Wa alifut tathniyah ضمير متصل في محل رفع فاعل مفهوم طيب اضربوا sama saja مثال لما اتصل به ضمير جمع مذكر ويعربه اعرابه اضربوا فعل امر مبني على حذف النون قول جماعه ضمير متصل في محل رفع فاعل واضربي sama demikian pula. Contoh lima tasala bihi dhamirul mu'annatha al-mukhatabah. Wa i'rabuhu idribi fi'lu amrin mabniyin ala hadfin nun. Wa ya'ul mu'annatha al-mukhatabah dhamir mutassilun fi mahalli raf'in fa'il. Semuanya mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfin nun. Mabni ala hadfin nun. Wa illa al-mu'tal min fi'l al-amr wa huwa ma akhiruhu hadf harf min huruf al-illah al-thalatha. Wa illa, jika tidak demikian, karena memang al-mu'tal itu demikian keadaannya. Apa itu mu'tal? Diterangkan oleh beliau. Al-mu'tal min fi'l al-amr, mu'tal min fi'l al-amr huwa ma akhiruhu harf min huruf al-illat, apa yang diakhiri dengan huruf-huruf illat. Wa hiya al-wawu wal-alifu wal-ya. Huruf-huruf illat, huruf-huruf cacat, alif, waw, dan ya. Fa'ala hadfi harfil illah, maka dia dimabnikan di atas hadfi harfil illah. Yakunu binauhu lianna mudari'uhu yuzam bihadfi harfil illah, karena ketika mudari'nya majzum dengan dihadapkan harful illahnya. Seperti ikhsha, dari kata khasha, yakhsha. Perintahnya, fil amrnya, ikhsha. Hilang ya'nya. Bagaimana i'rabnya? I'rabnya ikhsha فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. لأت مبني على حذف حرف العلة. Mabninya dengan dihilangkan huruf illatnya. Min akhirih, wahwa al-alif. Wafailuhu mustatirun fihi wujuban takdiruhu ant. Sedangkan pelakunya tersembunyi. Wajib, yaitu kalimat ant. Seakan-akan takutlah engkau begitu. Tapi kalimat engkau tidak keluar, sudah terpahami langsung dari kalimat ikhsya. Baik, berarti berapa kekecualiannya? Hah? Tiga. Yang tidak dikecualikan? Satu. Umumnya, yang dikecualikan itu lebih sedikit daripada yang tidak dikecualikan, kan begitu. Semua hadir, santrinya 40. Semua hadir, kecuali fulan. Itu wajar. Tetapi kalau semua hadir, kecuali fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, fulan, sampai tinggal satu. Gak tepat. Itu harusnya kata-katanya bukan semua hadir kecuali 49. Harusnya semua tidak hadir, kecuali satu. Sahih? Yang benar, semua tidak hadir, kecuali satu. Sehingga, banyak pengecualian seperti ini, ya, tidak tepat, barakallahu fikum. Maka yang tepat seperti tadi, mabni bahwa fi'il amr, mabni ala sukun, kecuali kalau bergandengan dengan huruf ilat, kecuali kalau dia mudhari'nya dengan dihilangkan nunnya, kecuali ini barakallahu fikum, kebanyakan. Sehingga ketika ditanya mabni ala madha fil amr, lebih ringkas, mabni ala majud jambihi mudhari'uhu, tanpa kecuali. Tergantung mudhari'nya, majzumnya kayak apa, kayak gitu di mabninya, mabni ala majud jambihi mudhari'uhu. Nah, bas, itu hanya istilah saja. Tapi kembali kepada kitab. Contoh kedua, ughzu. Ughzu ala ismillah fi sabilillah wala taqtulu walidan ila akhirih, kama fil hadis, sebagaimana dalam hadis ughzu ala ismillah. Wa i'rabuhu ughzu fi'lu amrin mabniin ala hadfi harfil illah. Bahwa dia mabninya sama seperti tadi dengan dihilangkan huruf ilatnya. Wa huwa al-waw, yaitu waw. Fa'iluhu mustatirun fihi wujuban taqdiruhu ant. Yang ketiga, warmi. Beliau selalu contohkan tiga. Dan hampir semua para ahli nahu demikian. Mencontohkan yang mabni ala hadfi harfil illah. Tiga. Karena huruf ilatnya ada tiga. Yang pertama, contoh huruf ilatnya dengan alif. Ikhsya. Walaupun kadang ditulisnya alif pengkok. Itu cacatnya. Alif, tapi bentuknya kayak ya. Yakhsha. Ah, alifnya kayak gini. Padahal alif dia. Ikhsha. Yakhsha. Nah. Yang kedua, contoh huruf ilatnya dengan waw, ughzu. Yang ketiga, contoh huruf ilatnya dengan ya. Seperti irmi, rama, yarmi, irmi. I'rabu irmi fi'lu amrin mabniyin ala hadfi harfil illah. Semuanya mabni ala hadfi harfil illah. Min akhirihi. Wahuwa al-ya. Fa'ilnya juga sama, mustatirun fih. Wujuban. Pelakunya tersembunyi di sana. Wajib. Takdirnya ant. Baik. Intaha. Selesai masalah fi'l amr. Yang ketiga, fi'l mudhari'. Wal mu'rabu minal af'al al mudhari'. Dan yang di'irabkan dari fi'il adalah fi'il mudhari'. Wa i'rabuhu ala khilafil asl. Dan i'rabnya menyelisihi hukum asalnya. Karena hukum asalnya dari fi'il mabni. Wa huwa al-asl. Mabni adalah asl dari fi'il. Berarti dia nyeleneh. Fi'il mudhari' nyeleneh dari keasliannya. Dia mu'rab seperti isim. Lakin la yu'rab mutlaqan. Tetapi fil mudhari tidak mu'rab secara mutlak. Ada syarat-syaratnya. Ada syarat-syaratnya. Dia menjadi mu'rab kalau ada syaratnya. Kalau enggak ada syaratnya, dia mabni. Bi syarat an la yattasil bihi nunul inat. Wala nunut taukid. Syaratnya kalau tidak bergandengan dengan nun niswah. Atau disebut juga dengan nun al-inas. Yang kedua, kalau bergandengan dengan nun taukid. Kalau tidak bergandengan dengan nun taukid dengan nun al-inas, maka dia mu'rab. Kalau bergandengan dengan nunun niswah, nunul inas dan nunut taukid, kembali ke hukum asalnya mabni. Yang pertama nunul inas, yu'abir anha binunun niswah, diungkapkan juga dengan istilah nunun niswah. Fala farqa bainahuma, maka enggak ada perbedaannya. Jangan bikin bingung kalian, apakah nun inas atau nun niswah sama maksudnya. Maksudnya sama. Yaitu nun yang menunjukkan kalau pelakunya adalah wanita banyak. Ghaira annaha in ittasalat bil af'al kanat isman mudmaran marfu'an 'ala al fa'iliyah. Kalau dia bergandengan dengan fi'il, kalau dia bergandengan dengan fi'il, maka dia sebagai isim dhamir yang marfu' sebagai pelaku. Wa in ittasalat bil asma, kalau bergandengan dengan isim, isim kanat harfan la mahalla laha min al-i'rab, maka dia menjadi huruf yang tidak ada tempatnya dalam i'rab. Nah. Nahu hunna wa iyyakunna. Kebetulan iyyakunna, kebetulan kalimat hunna nun di sini sebagai tanda perempuan juga dan jamak juga, maka dijuluki pula dengan nunun niswah. Iyyakunna nunnya nunun niswah, hunna juga nunun niswah. Mana buktinya? Buktinya kalau mufrad huwa ha saja, ha saja, wawnya illat, gak ada anggap hu, makanya kalau hilang pun gak masalah. Tetap maknanya hu, dia juga. Sebagaimana kitabuhu. Sahih? Kalau dua, dikasih niswa. Dikasih tasniyah. Kalau banyak, dikasih mim, hum. Kalau banyak perempuan, dikasih tanda nun. Berarti nunnya nun apa? Nun niswa. Yang ini. Nunun niswah. Sahih? Maka dia disebut juga nunul inas, nunun niswah. Maka catatan pentingnya adalah, nunun niswah, kalau bergandengan dengan fi'il, maka dia isim, pelaku, marfu'. Tetapi kalau bergandengan dengan isim, ini domir isim, ini juga isim, maka dia hanya huruf yang tidak ada i'rabnya, tidak di'irabkan. Tidak di'irabkan. Jangan hu domir. Sedangkan nunnya, nuniswa adalah pelaku. Tidak ada pelaku, tidak ada apa ini dalam keadaan harf dia. Tidak ada i'rab di sana. Tidak di'irabkan sama sekali. Seperti satu kesatuan yang tidak bisa dipisah. Baik. Nahu hunna wa iyyakunna. Ada pun yang bergandengan dengan fi'il, itu yang sedang kita bahas. Wala nunut taukid, dan syarat kedua fil mudhari' di'irabkan adalah tidak bergandengan dengan nunut taukid. Wahia nun khafifah sakinah au musyaddadah maftuhah. Nunut taukid yang berat ataupun yang ringan. Yang ringan itu yang disukunkan. Wahia nunun khafifah, nun yang ringan, yang sukun, sakinah. Atau yang musyaddadah, maftuhah, dengan fathah. Yu'tabiha litaukidil fi'il, yang didatangkan untuk menegaskan sebuah fi'il. Wataqtassu bil fi'il mustaqbal, dan dia khusus menegaskan fi'il yang akan datang. Mustaqbal, yang akan datang. Bukan yang lampau. Bentuk yang akan datang. Bukan pula yang sekarang. Dan juga khusus at-talabi. Kalian sudah belajar usul fiqh. Apa makna talabi? Naam. Sesuatu permintaan. Amron au nahyan au istifhaman. Amron, perintah. Nahyan, larangan. Atau istifham, tanya, itu semua talab. Apa lawannya talab? Hah? Apa yang bukan talab? Hah? Yang bukan talab disebut apa? Naam, kedengaran suaranya. Insya. Insya. Talab wal insya. Masih ingat? Kalau talab, enggak bisa dikatakan benar atau salah. Tetapi kalau insya, bisa dikatakan benar atau salah. Naam. Itu ciri-cirinya. Misalnya, bangun kamu. Susah, salah. Loh, saya nyuruh bangun kok salah, benar. Enggak disifati dengan salah atau benar. Dalam artian, ralat. Tidak disifati dengan jujur atau tidak jujur. Dengan benar atau dusta. Enggak. Bangun. Kamu bohong. Loh, saya nyuruh bangun kok bohong. Duduk. Jangan berdiri. Tidak bisa disifati dengan kamu benar, kamu dusta. Tidak bisa. Sama juga dengan pertanyaan. Di mana Ustaz? Oh bohong kamu. Loh, orang nanya kok bohong kamu. Tidak bisa. Karena apa? Karena ini talab. Karena talab. Bedanya dengan insya adalah ketika engkau mengatakan Ustaz sakit. Nah, itu bisa. Kamu benar. Saya juga dengar dia sakit. Atau sebaliknya. Dusta kamu. Saya lihat dia datang. Bisa. Jadi ciri-cirinya, kalau yang bisa dikatakan benar atau dusta, itu namanya talab, namanya insya. Tetapi kalau yang tidak bisa, namanya talabi. Atau talabi. Nah. Kembali. Kalau di nahwu disebut dengan khabar, apa dalam usul fiqh disebut dengan khabar. Dalam usul fiqh disebut dengan khabar. Qala. Masuknya nun taukid, itu pada fi'il yang mustaqbal dan talabi. Jadi kalau sedang cerita, berita, khabar, tidak bisa. Kamu pakai nun taukid. Ja'a Muhammadun sabahal yawm wa yadribanna. Enggak nyambung. Enggak bisa. Kamu sedang cerita, sedang memberitakan. Tapi kalau kamu katakan pada Muhammad tadi, la adrimanna, aku akan pukul engkau. Itu bisa. Karena ada talab di sana. Qala idla yu'akkid ma lam yakun matluban. Karena tidak perlu pakai ta'kid, karena enggak ada talab. Walazimta fi musbatil qasam, ay fi jawabihi. Dan kau bisa mengilzamkannya ketika engkau menetapkan sumpah. Apa musbatul qasam? Musbatul qasam adalah membenarkan atau menjawab qasam. Wallahi inna zaidan la yaquman. Wallahi inna zaidan la yaquman. Mana jawab al-qasamnya? La yaqumanna. Mana qasamnya? Wallahi. Demi Allah. Sungguh Zaid berdiri. Nah, itu penegasan. Padahal dia bukan talabi. Iya. Tetapi karena ada sumpah dan itu sebagai jawaban sumpah, tidak apa-apa. Berarti, saya ulangi. Taukid masuknya pada perkataan yang akan datang. Dan sifatnya talab, ada yang dituntut. Dan yang ketiga, kecuali kalau itu jawaban sumpah. Ada yang keempat syaratnya. Kalau nunut taukid itu mubasyirah, langsung nempel, tidak terhalang dengan apapun. Apa mubasyirah? Ail muttasilah. ay al-muttasilah bi akhiril fi'il, langsung bersambung dengan akhir fi'il, min ghairi fasil bainahuma, tanpa ada pemisah antara keduanya, lafdan wala taqdiran, apakah terlihat lafad ataupun dianggap ada di sana, tetap tidak boleh. Summa misal masalan musannif, kemudian musannif mencontohkan mudhari' al-khali minan nunain, dicontohkan fi'il mudhari' yang bersih dari dua nun tadi, contohnya nahu yadrib, oh yadribu min kulli fi'il mudhari' sahih, yadribu dengan dhamma, dari setiap mudhari' yang sahih akhir, fa'innahu yurfa' bi dhammah, maka dia dirafakkan dengan dhammah, zahiratan fi akhirihi, dengan dhammah yang zahirah di akhirnya. Wa nahu yakhsha, mana? Katanya mabni, ah katanya mu'rab, mana i'rabnya, kok enggak terlihat? Iya, muqaddar. Min kulli mudhari'in mu'tallin akhir, dari setiap mudhari' yang mu'tal di akhirnya, yurfa' bi dhammatin muqaddarah, dia dirafakan dengan dhammah yang muqaddar di akhirnya. Ala harfil illah, di atas harful illah dhammahnya. Fa in ittasalat bihi nunul inas buniya ma'aha, kalau bersambung dengan nunul inas atau nunun niswah, maka dimabnikan dengannya. Lidha'fi syubhatin bil isim hina idzin, karena sudah melemah keserupaannya dengan isim. Masih ingat kenapa fi'il mudhari' mabni mu'rab, kenapa fi'il mudhari' mu'rab? Karena menyerupai isim. Tetapi ketika ada nun niswah, hilang keserupaannya dengan isim. Karena hadhihi nun la tattasil illa bil fi'l, karena nun ini tidak mungkin bergabung kecuali dengan fi'l. Falamma tasalat bihi radda ila ma huwa al asl fil af'al, maka ketika muncul nun ini, maka dia sudah jelas mesti fi'l, berarti tidak lagi sama dengan isim. Maka asalnya fi'il adalah bina, fabuniya, maka di'irab, dibinakan, dimabnikan. Alas sukun kama banal maldi, maka dimabnikan dengan sukun seperti mabninya maldi alas sukun. Nahu seperti wal walidatu yurdi'na, dengan disukunkan ainnya dan i'rabnya. Al-waw harfu atfin, al-walidat mubtada marfu' bil-ibtida, walamatu rafi'ihi dham akhirihi, wa syahid yardha'na fi'lun mudhari'un mabni, fi'lun mudhari'un mabni ala sukun li'ttisalihi binun niswah. Itu i'rabnya, jangan lupa yang paling penting ininya, i'rabnya fi'l. Fi'lun mudhari'un mabniyun ala sukun, harus dijelaskan sebabnya, karena fi'l mudhari' biasanya mu'rab, kenapa ini mabni? Litisalihi binunin niswah, karena bergandengan dengan nunun niswah. Wa nunun niswah dhamirun muttasilun fi mahalli raf'in fa'il, wa jumlatul fi'l wal fa'il fi mahalli raf'in khabar al mubtada. Halas? Dia sebagai dhamir muttasil fi mahalli raf'in fa'il, sedangkan jumlah fi'il wa fa'il fi mahalli raf'in khabar lil mubtada, dia khabar dari mubtada. Fa in ittasalat bihi nun at-taukid al-mubasharah ila akhirih, naqra insyaallah fi darsil qadim. Masih ada sisa 10 menit buat usul fiqih. Naam. Sahih usul fiqih? Bukan. Adab. Oh, berarti usul fiqih besok. Wah, kasihan kalau punya orang lain, kenapa kita rampas? Hah? Tidak ada. Ya, kalau kita lanjutkan. Baik. Sampaikan udzurnya. Kelupaan. kealpaan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan sedikit. Alhamdulillah. Fa in ittasalat bihi nunut taukidil mubasyirah lahu, kalau bergandengan dengan nun taukid yang langsung lafdhan taqdiran, bana ma'aha alal fathhi. Naam, sahih. Kalau bergandengan dengan nunnya tidak langsung, tapi justru ada yang menghalangi kalau dia menempel padanya dengan langsung. Buniya maha alal fathah, maka dia difathahkan kalau nunnya, nun taukid bersambung dengannya, maka dia mabni alal fathah. Tadi kan nun niswah, sekarang nun taukid. Contohnya layus jananna, layus jananna. Asalnya layus janu dengan dhammah, tapi ketika ada nun taukid, kalau yang khafif berarti layus janan, kalau yang syiddah atau syadid layus jananna. Wa i'rabuhu allam dakhilatun fi jawabi qasam muqaddar taqdiruhu wallahi layus jananna. Ini khabar, bukan talab. Ini khabar, bukan talab. Kenapa kok bisa dimasukin nun taukid? Menyujib. Karena dia jawabul qasam. Karena dia jawabul qasam. Ada takdir di sana, wallahi, wallahi la yusjananna. Yusjananna fi'lun mudhari'un mughayyirus sighah. Apa maknanya mughayyir sighah? Sighat mabni lil majhul. Mabni lil majhul. Mabni unal fathhi litufalihi biduni taukid. Dia bergandengan. Dia mabni al fathah karena bergandengan dengan nun taukid yang berat. Wa naibul fa'il mustatirun fih. Adanya naib fa'il, enggak ada fa'il. Mengapa? Karena fi'il mudhari'nya mughayyiru sighah. Sighahnya sighah mabni lil majhul. Maka adanya naif fa'il. Naif fa'il mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa. Itu yang berat. Sekarang yang ringan, au khafifah, atau nutokinnya khafifah. Wala yakunan minas saghirin ila. Wala yakunan i'rabuhu allam dakhilatun fi jawabi qasam juga. Maqaddar taqdiruhu wallahi. Wallahi la yakunan. Yakunan fi'lul mudhari' mabni alal fathhi. Kenapa alal fathhi? Litfalihi binun at-taukid al-khafifah. Berarti kalau bergandengan dengan nunun niswah mabni ala sukun, kalau bergandengan dengan nunut taukid taqilah au khafifah mabni ala al-fatah. Wahuma tasarrifun min kanan naqifah. Dan yakun adalah mutasarrif dari kana yang naqifah. Kana naqifah tarfa'ul isma wa tansibul khabar. واسمها مستتر فيه جوازا تقديره هو وخبرها جملة من الصاغرين ولا يكون من الصاغرين وإنما بني الفعل معها على الفتح لأنه معها كالمركب تركيب 15. Kenapa mabninya tidak ala sukun? Karena mabninya alal fathhi, liannahu ma'aha kal murakkab, karena dia bersamanya seperti dua kalimat murakkab. Kalimat murakkab itu kalimat yang sudah tersusun seakan-akan satu kalimat. Kalau kata bahasa Indonesia-nya kata majemuk ya. Rumah sakit kan satu benda. Tapi namanya dua, digabung jadi satu. Rumah sakit. Kal murakkab. Tarkib ada banyak dalam bahasa Arab. Di antaranya ada tarkib yang disebut dengan tarkib khamsat asyar. Seperti khamsat asyar. Khamsat asyar lihat. Kalimat pertamanya fathah. Khamsat asyar. Demikian pula layakunan atau layusjanan. Dia seakan-akan atau sama dengan tarkib khamsat asyar. Maka yang pertama difathahkan. Disambungkan dengan yang kedua. Walihada law fassala bainal fi'l wan nun aliful itsnain. Oleh karena itu, kalau dipisah antara fi'il dengan nunnya oleh alif alitsnain atau oleh waw aljama' atau oleh ya almuannatsal mukhatabah, lam yuhkam bi bina'ihi, maka dia tidak dihukumi dengan mabni. Karena sudah terpisah lagi. Sudah tidak jadi kata majemuk lagi. Sudah tidak seperti khomsata asyar lagi. Khomsata asyar, tengah-tengah ada sesuatu. Ya bukan khomsata asyar lagi, sudah. Beda. Khomsah sendiri, asyar sendiri. Demikian pula, kalau terpisah dengan aliful isnain, atau terpisah dengan wawul jama' atau terpisah dengan al-mu'annathah, al-mukhatabah dengan ya. Lam yuhkam bi bina'ihi, maka dia tidak dihukumi mabni, li'annahum la yurakibuna thalathata asya, karena orang-orang Arab tidak mentarkib tiga kalimat. Tarkib hanya dua kalimat. Ada tarkib khamsata asyar, ada tarkib mazdi, mazdi dilebur seperti samirra dari kata sarraman ra. Ada yang juga ma'di karib. Naam. Wahtarazal musannif bil mubashirah an ghairil mubashirah. Maka musannif menghindar dengan kalimat mubashirah. Menghindar dari mana? Menghindar dari yang ini yang sedang dibahas. Menghindar dari yang terpisah dengan alif atau terpisah dengan waw atau terpisah dengan ya. Maka beliau mengatakan dengan kalimat nunut taukid al-mubashirah. Perhatikan bapak tulis. Al-Mubashirah. Astagfirullahaladzim. Sudah benar, salahin. Al-Tawqid Al-Mubashirah. Kharaja minhu. Kalimat ini sengaja disebutkan Mubashirah untuk menghindar dari ini ya. Dari sedang dibahas. Kalau ternyata tidak Mubashirah, berarti Hala bainahuma alif al-ithnain atau waw atau ya. Ianya ya apa? Ya al-mukhatabah muannatsah. Alif alif apa? Alif al-ithnain. Wanya waw apa? Naam. Tayib, apa contohnya? Latatuban aw la adribannakuma latatuban. Berapa harakat itu kalau tajwid? Hah? Ada alif baru ada nun taukid. Hendaklah kamu berdua tulis atau saya pukul kamu berdua. Harusnya kan la taktubanna atau la adribannak. Tapi yang diancam dua. La taktubanna atau la adribannakuma. Baik. Apa i'rabnya? Fi'il mudhari'nya. La taktubanna. Jangan mengatakan mabni, dia tidak mabni. Enam. Barakallahu fikum. Kita lihat ucapan beliau di sini. Barangkali ada contohnya. Seperti nahu latabluwanna wa la tattabi'anni fa imma tarayinna. Yang pertama terhalang dengan waw. Latabluwanna. Yang kedua terhalang dengan alif. Latattabi'anni. Atau latattabi'anna. Yang ketiga. Fa'imma tarayinna. Fa'innal waw wal aqfil awal wal alif fitthani wal ya fitthalith fasilatun. Baina akhir al-fi'l wa nun. Alif di pada yang pertama, waw pada yang kedua, ya pada yang ketiga, penghalang antara fi'l dengan nun, dengan nun taukid. Fahuwa mu'rabun. Maka yang terhalang-terhalang ini kembali mu'rab. La mabni, tidak mabni. Wa hadhi amthilatun ghairu mubasyirah lafzan. Dan ini contoh-contoh yang ghairu mubasyirah. Berarti yang dikecualikan hanya yang mubasyirah. Yang dikecualikan hanya yang bergandengan dengan nunut taukid al-mubasyirah. Wa ma ghairul mubasyirah taqdiran. Itu semua lafzan. Terlihat lafadznya, pemisahnya. Emang ada yang terpisah dengan takdir? Tidak lafzan. Contohnya, ada yang takdiran. Nahu. Wala yasuddunnaka. Wala yasuddunnaka. Kenapa dia ada nunut taukid tetapi dia tetap dhamma? Tidak mabni alal fathi. Jawabannya, di sana ada waw penghalang antara fi'il dengan nun. Tetapi tidak tersebut. Tapi terpahami. Dari mana terpahaminya? Dari i'rabnya. Karena kalimatnya yasuddunnaka. Man la yu'minu biha. Fa inna nun at-taukid wa in basharat akhir al-fi'l, walaupun kelihatannya nempel dengan akhir fi'l alladhi huwa dal secara lafzan, lakinnaha munfasilatun, tapi sesungguhnya dia terpisah secara takdir karena sedang berbicara tentang mereka jamak, bahwa mereka wala yasuddannaka, mereka jangan sampai menghalangi engkau wahai Rasul. Kenapa di sini kok enggak ada wawnya? Cukup dengan ditomahkan dalnya. Yasuddunnaka. Lianna aslahu yasuddunnaka. Karena asalnya yasuddunnaka. Tetapi karena nunnya. Tasdid. Artinya kalau tasdid itu ada sukun dulu baru harokat. Iya kan? Berarti iltiqa'u sakinain. Bertemunya dua sukun. Bertemunya dua sukun. Maka langsung saja sampai ke nun. Yasuddunnaka. Enam. Falamma hudifatin nun lil jazm, karena hilang nunnya karena jazm, thumma akkada bi nun at-taukid, menakidkan dengan nun at-taukid, iltaqa sakinan, bertemu dua sukun. Nun at-taukid wa wawul jamaah, nun at-taukidnya sukun, wawul jamaahnya juga sukun. Fahudifat wawul jama'ah, maka wawul jama'ahnya hilang. Lidalalati dhammatid dal, karena sudah cukup ada dalalah, sudah cukup ada yang menunjukkan. Apa itu? Dhammahnya dal. Alaiha hinaidin. Wa innama u'ribal mudhari' ala khilafil asal. Dan sungguhnya mudhari' di'arabkan menyelisihi hukum asal. Limusyabahati lil isim, karena dia menyerupai isim. Min haitsu Dari sisi mana menyerupai isimnya? Min haitsu inna kullan minhuma ta'rudu lahu ma'anin mukhtalifah. Karena terancam, bukan terancam, dihadapkan di depannya makna-makna yang berbeda-beda. Yaftaqir fit tamyiz bainahuma, yang tentunya makna-makna yang berbeda ini membutuhkan sesuatu yang membedakan makna-makna tadi. Ini yang maknanya apa? Ini yang maknanya apa? Yang mana apa? Akhirnya yahtaju ilal i'rab, maka membutuhkan i'rab. Contoh, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban fa innahu la yu'raf anna al-qasd an-nahi an kullin minhumā 'ala infiradihi aw al-jam' bainahumā aw 'an al-awwal faqat illa bil harakah. Kalimat itu tidak bisa dibedakan apakah yang dimaukan larangan masing-masingnya atau larangan keduanya, atau larangan keduanya kalau dikumpulkan tidak bisa diketahui kecuali dengan i'rab. Perhatikan sini. Unduru ila sabura. Isim murabat mabni. Nora. Fi'il. Mabni. Mengapa? Karena ta'rudu lahu ma'anin. Karena isim ini memiliki ma'anin. Bisa jadi pelaku, bisa jadi yang dikenai pekerjaan, bisa jadi dia yang sedang diterangkan dengan sifat jumlah, di atas, di bawah, di kiri, di kanan, hingga akhirnya. Maka harus ada i'rab. Sebagai pelaku, marfu'. Sebagai maf'ul, mansub. Dikenai huruf-huruf jar atau dharf, majrur. Iya kan? Fi'il tidak. Daraba. Ya hanya daraba. Memukul, sudah, apalagi? Dia sebagai pelaku. Atau bisa berubah menjadi yang dikenai pekerjaan. Atau bisa, yang jatuh. Namanya fi'il, ya fi'il. Sudah. Tidak bisa berubah-ubah. Sahih? Maka la yahtaju ila i'rab. Sehingga dia mabni. Kecuali fi'il mudhari'. Kecuali fi'il mudhari'. Ternyata fi'il mudhari'. Memiliki makna-makna juga sama seperti isim. Ta'rudu lahu ma'anin mukhtalifah. Dihadapkan di hadapannya sekian makna berbeda-beda. Kadang begini, kadang begini. Fi'il juga begitu. Yang mudhari' saja. Kadang-kadang dia begini, kadang-kadang dia begitu. Yang ini ya sudah mengerjakan. Kalau ini ada tidak mengerjakan, akan mengerjakan. Apa lagi? Lam yadrib, lan yadrib. Barakallahu fikum. Sekarang muncul ma'ani. Bagaimana membedakannya? Dengan i'rab. Dengan i'rab. Sebagai contoh, la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban Apa maknanya? Coba terjemahkan. La ta'kul as-samak wa tashrab al-laban. Apa makna? Jangan makan ikan dan minum susu. Apa mak terjemahnya? Siapa bisa terjemahkan? La ta'kul as-samak. Kalau ini la ta'kul. jangan makan ikan. Yang ini. Dan minum susu. Boleh apa enggak boleh minum susunya? Kalau kamu katakan sama-sama enggak boleh, tashrab. La ta'kul as-samaka wa tashrab al-laban. Tashrab al-laban. Artinya la ta'kul as-samak wa la tashrab al-laban. Masing-masing tidak boleh. Ini enggak boleh, ini enggak boleh. Tetapi kalau kamu baca la ta'kul as-samak wa tashrab al-laban, maksudnya jangan kamu makan ikan kalau disertai minum susu. Bisa belang kamu. Kalau makan ikannya saja enggak apa-apa. Tetapi la ta'kul samak wa tashrab al-laban. Kamu lagi makan ikan terus minumnya susu. La ta'kul samak wa tashrab al-laban. Jangan kamu makan ikan kemudian minumnya susu. Kalau dhammah maknanya lagi, jangan makan ikan, minumlah susu. Berbeda, mukhtalifah. Yahtaj ila al-i'rab. Naam. Ila huna hatta fi barakallahu fikum. Subhanakallahumma hamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.